emang lagi cantik. Inilah saatnya Udin WMS akan berkolaborasi dengan DJ Arjun The Modif Production. Beep, beep. Gomez LX. Ampun tide. Good.